قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخوانا في دين أعزكم الله، إن شاء الله kita lanjutkan pembahasan kitab Fathul Majid syarah kitab Tauhid. Pembahasan dalam bab Qulillahi ta'ala hatta idha fuzzanku akhir ayat. Telah kita is yang menafsirkan sampai pembahasan fayantahi Jibril bil wahyi ila haitsu amarahu Allah azza wa jalla minas samai wal ardi. Jibril menyampaikan wahyu sesuai dengan apa yang Allah perintahkan kepadanya dari langit dan bumi. Wa hadza tamamul hadis. Dan ini penyempurna hadis yang telah kita bacakan sebelumnya. Wal ayatul madhkuratu fi hadzal bab wal ahadits tuqarriru tauhid. Dan ayat-ayat yang disebutkan dalam bab ini dan juga hadis-hadis menetapkan tauhid. Alladhi huwa madlulu syahadati an la ilaha illallah. Yang merupakan padanan yang ditunjukkan oleh kalimat syahadat la ilaha illallah. Fa innal malakal azim alladhi tas'aqul amlak min kalamihi khawfan minhu wa mahabah. Sesungguhnya para malaikat yang agung yang mereka pingsan mendengarkan ucapan Allah subhanahu wa ta'ala dikarenakan takut dan segan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Para malaikat yang agung, para malaikat yang mulia, mereka pingsan ketika mendengarkan kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tarjifu minhul makhlukat. Dan makhluk-makhluk pun bergetar ketika mendengar ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai kita sebutkan sebelumnya, langit, gunung, bergetar ketika melihat atau mendengar wajah, mendengar ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Al-kamil fi dhati wa sifatihi, yang maha sempurna pada zat dan sifatnya. Wa ilmihi wa kudratihi, maha sempurna pada ilmunya dan kekuasaannya, kemampuannya. Wa mulkihi wa izzihi wa ginah an jami'i khalqihi, maha sempurna dalam kepemilikannya, keperkasaannya, kekayaannya, tidak butuhnya dari semua makhluk-makhluknya. Innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh kepada seluruh makhluknya. Wa iftiqarihim jami'ihim ilaih, dan makhluk-makhluk semuanya butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nufudi qadrihi wa tasarrufihi fihim li ilmihi wa hikmatihi la yajuzu syara'an wala aqlan an yaj'ala lahu syarikun min khalqihi fil ibadati allati hiya haqquhu 'alaihim. Dan telah berlaku ketetapan Allah Subhanahu wa taala, pengaturan Allah Subhanahu wa taala pada mereka sesuai dengan ilmu dan hikmahnya. Sehingga tidak boleh secara syariat dan secara akal menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dari makhluk-makhluknya dalam beribadah. Kenapa dikatakan ibadah itu merupakan hak Allah Subhanahu wa taala atas hamba-hambanya? Ya. Secara akal, secara syariat tidak diperbolehkan menjadikan sekutu tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan ibadah hanya hak mutlak untuk Allah Subhanahu wa taala? Ketika Nabi mengatakan haqqullah al-ibad ayya'buduhu wa la yushriku bihi syai'a. Hak Allah atas hamba-hambanya yaitu untuk diibadahi dan tidak dipersekutukan dengan sesuatu apapun. Itu hak Allah Subhanahu wa taala atas hamba-hambanya. Nah, fa kaifa yaj'al marbub rabban wal 'abdu ma'budan. Maka bagaimana mungkin hamba-hamba yang diatur dijadikan sebagai Tuhan? Dan bagaimana mungkin hamba-hamba tersebut dijadikan sesuatu yang diibadahi? Aina dahabat uqulul musyrikin? Kemana perginya akal-akal orang-orang musyrikin? Hamba yang statusnya diatur, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mungkin dijadikan sebagai sesembahan yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala? Kemana akal-akalnya orang-orang musyrikin? Subhanallah amma yusyrikun. Maha suci Allah Subhanahu wa taala dari apa yang mereka persekutukan. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala pun mengatakan, in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmana abda illa atir rahmani abda. Tidak seorang pun yang ada di langit-langit dan di bumi melainkan akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih sebagai hamba. Semuanya akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, siapapun dia. Ya, makhluk-makhluk yang ada di langit, makhluk-makhluk yang ada di bumi, semuanya akan datang kepada Allah sebagai seorang hamba. Walaupun dia para raja di dunianya. Ya. Akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan siapapun dia, semuanya akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan hufatan uratan kullah. Yuhsyarun nasu yaumal qiyamah hufatan uratan kullah. Manusia akan dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan tidak beralas kaki. Dalam keadaan telanjang. Dalam keadaan tidak dikhitan. Semuanya akan dibangkitkan demikian oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun statusnya dia ketika di dunia. Nah, laqad ahsahum wa 'andahum adda. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menentukan mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Dan semuanya akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat dalam keadaan sendiri. Masing-masing mempertanggungjawabkan tentang amalan-amalan yang telah dilakukannya di dunia. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasan tidaklah seorang melainkan sayukallimuhu rabbuh wa laisa bainahu wa bainaha wa bainahu turjuman. Tidaklah seorang melainkan akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada di antara dia dan Allah Subhanahu wa taala penerjemah. Ya, langsung Allah Subhanahu wa taala mengajak bicaranya. Nah, sehingga Allah mengatakan tadi, wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Semuanya datang kepada Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti sendiri-sendiri. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi li kulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Di hari di mana seseorang lari dari saudaranya, lari dari ibunya, lari dari ayahnya, lari dari istrinya dan juga anak-anaknya. Kenapa? Dikarenakan masing-masing orang pada hari itu memiliki sesuatu yang menyibukkan diri mereka sendiri. Nah, kita semuanya akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sendiri-sendiri. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengingatkan kabilahnya, mengingatkan suku Quraisy, ya, dengan mengatakan, ya bani Quraisy, ya ma'asyara Quraisy, wahai segenap bangsa Quraisy, ya, istaru anfusakum. Naam, la ugni ankum minallahi syai'a. Ya. Dan juga Nabi SAW mengatakan kepada putrinya, ya Fatimah bintu Muhammadin salini min mali ma syi'ti la ugni anki minallahi syai'a. Wahai Fatimah, putri Muhammad, silakan engkau minta dari hartaku apa yang engkau kehendaki. Ya, aku tidak bisa menolong sedikit pun, ya, darimu, dari adab Allah Subhanahu wa taala. Ya, masing-masing datang sendiri-sendiri mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukannya di dunia. Nah, fa idza kana al-jami'u abidan, maka apabila semuanya itu adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, falima ya'budu ba'duhum ba'dha bila dalilin wala burhan bal bimujaradi ar-ra'yi wal ikhtira'i wal ibtida'. Maka apabila semuanya itu adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, kenapa sebagian mereka beribadah kepada sebagian yang lainnya tanpa dalil, tanpa bukti, bahkan hanya sekedar ra'yu saja. Ya. Sekedar pemikiran saja. Mengada-ngadakan kebohongan-kebohongan. Nah, mereka beribadah kepada Allah, kepada selain Allah Subhanahu wa taala tanpa dalil. Hanya sekedar pemikiran mereka. Hanya kedustaan-kedustaan yang mereka lakukan dan mengada-ngadakan. Summa qad arsala rusulahu min awwalihim ila akhirihim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun sungguh telah mengutus utusan-utusannya, para rasulnya, dari awal sampai akhir mereka. Tuzziruhum an dhalika syirki, memperingatkan mereka dari kesyirikan tersebut. Wa tanhahum an ibadati ma siwallah, melarang mereka dari beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Lihat kondisinya seperti itu. Ya. Makhluk yang mereka diciptakan, makhluk yang mereka diatur, ya, bagaimana mungkin dijadikan sebagai sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana mungkin diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala? Ini menunjukkan hilangnya akal-akal orang-orang musyrik. Sehingga banyak kalau mengatakan afala taqilun, tidakkah kalian berakal? Ya. Kemudian dalam kondisi Allah telah menyebutkan bahwasannya semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi akan datang kepada Allah dalam keadaan sebagai hamba. Nah, kalau keadaan demikian, kenapa sebagian mereka beribadah kepada sebagian yang lainnya? Ya. Ditambah lagi Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus utusannya, para rasul, menjelaskan kepada mereka kebenaran, mengajak kepada mereka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan memperingatkan mereka dari kesyirikan-kesyirikan. Ya. Sehingga sangat jelas sekali dalil-dalil yang menunjukkan tentang ketauhidan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Berkata al-musannifu rahimahullahu ta'ala, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, fihi masail. Di dalam bab ini ada masalah-masalah, faidah-faidah. Al-ula yang pertama, tafsirul ayah. Tafsir ayat. Hatta idza fuzzi'a an qulubihim ila akhir ayat. Di mana ayat ini ditafsirkan dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan setelahnya oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Ya, di sini menjelaskan bahwasannya as-sunnah nabawiyah, sunnah-sunnah Nabi itu ya sebagai penafsir Al-Quran. Nah, dan hadis yang kita bacakan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya ini menafsirkan ayat Al-Quran yang kita bacakan tadi, hatta idza fuzzi'a an qulubihim. Nah, qalu madza qala rabbukum qul haq. Yeah. Sehingga ini merupakan bantahan kepada suatu kelompok, nah, yang menyimpang, yang mereka ingin menolak sunnah-sunnah Nabi SAW, mencukupkan dengan Al-Quran saja. Seperti kelompok Quraniyun, yang mereka mencukupkan dengan Al-Quran dan tidak memperhatikan sunnah-sunnah Nabi SAW. Menolak sunnah Nabi SAW dengan alasan Nabi itu manusia. Manusia kadang-kadang terjatuh kepada kesalahan. Yeah. Memang benar. Nabi Muhammad SAW manusia. Yeah. Memang benar manusia kadang-kadang terjatuh kepada kesalahan. Tapi Rasulullah itu ma'asum. Yeah. Terjaga dari dosa-dosa. Walaupun terjatuh kepada kesalahan, Allah langsung mengingatkannya. Yeah. Bahkan Allah yang menyatakan, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُ يُوحَىٰ. Nabi SAW tidak berbicara dengan hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan. Yeah. Ini disebutkan dalam Al-Quran. Sehingga kalau mereka benar-benar mengikuti Al-Quran, tentunya akan mengikuti sunnah-sunnah Nabi SAW. Dikatakan dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya apa yang diucapkan oleh Nabi itu bukan dari hawa nafsunya. Akan tetapi itu juga merupakan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Nah, bagi dalam Al-Quran diperintahkan untuk mengikuti sunnah Nabi SAW. Bahkan Allah mengatakan, Qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan wahai Muhammad kepada orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, apabila kalian cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ikutilah aku. Ikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi ketika seorang mengatakan saya berpegang teguh kepada Al-Quran, konsekuensinya dia pun harus berpegang teguh kepada sunnah Nabi SAW. Kenapa? Dikarenakan ini diperintahkan dalam Al-Quran. Adapun ketika seorang menyatakan saya berpegang teguh kepada Al-Quran dan tidak kepada sunnah Nabi SAW, maka orang ini sebenarnya dia tidak berpegang teguh kepada Al-Quran. Kenapa? Dikarenakan kalau dia berpegang teguh kepada Al-Quran, konsekuensinya mengikuti sunnah Nabi SAW. Ya, diperintahkan dalam Al-Quran untuk mengikuti sunnah Nabi SAW. Nah, sehingga kelompok tadi, Quraniyun yang mencukupkan dengan Al-Quran dan menolak sunnah Nabi SAW, bahkan dalam menafsirkan Al-Quran, mereka mengatakan cukup dengan Al-Quran saja. Nah, padahal kita ketahui bahwasanya Al-Quran itu bisa ditafsirkan dengan salah satu di antara empat perkara. Yang pertama, yufasirul Quran bil Quran, menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Ayat Allah ditafsirkan dengan ayat-ayat Allah yang lainnya. Nah, seperti halnya Ibnu Katsir. Nah, kadang-kadang dalam tafsir Ibnu Katsirnya menafsirkan ayat dengan ayat yang lainnya. Nah, saya Syamkiti dalam Adul Bayannya, beliau pun sama menafsirkan ayat dengan ayat yang lainnya. Nah, yang kedua, idza lam yakun fi tafsirun min al-Qur'an yufassiru bi sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak ada padanya penafsiran dari Al-Qur'an, maka ditafsirkan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an ditafsirkan dengan sunnah Rasulullah SAW. Ini pun banyak sekali. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir disebutkan ayat, kemudian disebutkan hadis-hadis yang menjelaskan, menafsirkan tentang ayat-ayat tersebut. Nah, dan yang ketiga, idza lam yakun fi tafsirun minar rasul sallallahu alaihi wasallam yufassiru bi aqwalis sahabah. Apabila tidak ada padanya tafsir dari Nabi SAW, maka menafsirkan Al-Quran tersebut dengan ucapan-ucapan sahabat. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, misalkan, beliau menafsirkan ayat ini maknanya ini dan itu. Atau Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu menafsirkan ayat ini maknanya ini dan itu. Nah, banyak ahli tafsir yang terkenal dari kalangan para sahabat, seperti halnya Ibnu Abbas, bahkan didoakan oleh Nabi SAW, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkanlah, pahamkanlah anak ini terhadap agama dan ajarkanlah tafsir. Dikabulkan doa Nabi SAW. Ibnu Abbas termasuk sahabat yang ahli dalam menafsirkan Al-Quran. Jika kala tidak didapatkan penafsiran dari sunnah Nabi SAW, maka bisa ditafsirkan ayat Al-Quran tersebut dengan ucapan-ucapan sahabat. Kenapa? Li'annahum talamidur Rasul SAW. Dikarenakan mereka para sahabat adalah murid-murid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka mempelajari ilmu langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka langsung talakil ilmu. Talaki, berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mempelajari ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah manusia yang paling mengetahui terhadap sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, para sahabat. Sehingga Allah pun merekomendasikan mereka dengan ucapannya radhiyallahu anhum waridwan. Nah, Allah Subhanahu wa taala meridai mereka, mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam kaidah mustalah hadis disebutkan as-sahabatu kulluhum udul. Para sahabat semuanya adil. Ya, tidak ada sahabat yang tersifati dengan sifat do'if, lemah. Ya. Atau tersifati dengan sifat jelek. Ya. Tapi dalam kaidah mustalah hadis, semua sahabat itu mereka adil. Sehingga periwayatannya dari semua para sahabat tersebut diterima. Nah, dan yang keempat, idza lam yakun hunaka tafsirun min as-sahabah yufassiru bi muqtada lughatil arab allati nazala biha. Apabila di sana tidak ada penafsiran dari sahabat, maka menafsirkan Al-Qur'an dengan tuntutan bahasa Arab yang turun dengannya. Ya. Dengan cara melihat makna dari kata yang ada pada ayat-ayat Al-Qur'an tersebut. Apa maknanya? Ya, secara bahasa Arab. Nah, kemudian ditafsirkan Al-Qur'an tersebut dengan tuntutan makna yang ada pada bahasa Arab. Dikarenakan Al-Qur'an ya diturunkan dengan bahasa Arab yang jelas. Ya, bilughatin arabiyyin mubin. Dengan bahasa Arab yang jelas. Nah, walaupun ada pendapat yang kelima, ya, sebagian ulama ada yang menyatakan, ya, boleh juga ditafsirkan dengan ucapan-ucapan para tabi'in. Nah, dikarenakan mereka adalah murid-muridnya para sahabat Nabi SAW, sehingga mereka pun memiliki keutamaan dibandingkan yang lainnya. Ya, sampai Rasul mengatakan sebaik-baik orang khairun nas qarni summa alladina yalunahum summa alladina yalunahum. Ya, sebaik-baik manusia adalah generasiku. Nah, kemudian setelah mereka dan setelah mereka. Nah, para tabi'in masuk ke dalam sebaik-baik generasi. Nah, kata Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, amma ayyufassiru al-Qur'an bighairi hadhihi turuq fahada batil. Yeah. Adapun menafsirkan Al-Qur'an selain dari cara-cara yang disebutkan ini, maka itu penafsiran yang batil. Nah, ya, yeah. Al-Qur'an ditafsirkan dengan ro'yu, tidak bersandar kepada perkara yang kita sebutkan tadi. Ini penafsiran yang batil. Nah, ya, yeah. Atau Al-Qur'an ditafsirkan dengan seenaknya. Ya. Hanya bersandar kepada pimpinan suatu kelompok. Nah, ini penafsiran yang batil. Ya. Kenapa dikatakan qaul 'ala Allah bila ilmin? Termasuk ya, ucapan terhadap Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Nah, ini antara faedah dari hadis atau bab yang kita bacakan tadi, tafsirul ayat, penjelasan ayat. Nah, dan ayat tersebut ditafsirkan dengan hadis atau sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asaniyatu yang kedua, ma fiha minal hujjati ala ibtali syirki. Yeah. Apa yang di dalamnya merupakan hujjah, yeah, untuk membatilkan kesyirikan. khususan ma ta'allaqa ala salihin. Lebih khusus lagi, ya, sesuatu yang mengaitkan terhadap orang-orang soleh, menggantungkan diri kepada orang-orang soleh. Nah, ya, padahal mereka sendiri orang-orang soleh tersebut, baik malaikat, baik hamba-hamba Allah dari kalangan manusia, mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa menggantungkan diri kita kepada mereka? Sementara mereka adalah hamba-hamba yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita tidak menggantungkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala langsung? Nah, wa hiyal ayatul lati qila, dan itu merupakan ayat yang dikatakan padanya, innaha tuqatti'u uruqa syajarati syirki minal qalbi. Ayat itu ya dinamai, nah, ayat yang memutuskan ya akar pohon kesyirikan dari hati seseorang. Ya, kenapa diantaranya sebab kesyirikan, akar pohonnya itu berlebih-lebihan kepada orang-orang soleh. Nah, seperti kesyirikan, awal kesyirikan yang terjadi pada kaum Nuh. Al-guru bisolihin. Sifat berlebih-lebihan kepada orang-orang soleh. Sehingga ketika mereka meninggal dunia, dibuat gambarnya, dibuat monumennya, hingga akhirnya diibadahi. Nah, sehingga ayat tersebut ya memutus akar pohon kesyirikan dari hati-hati manusia. Nah, asaliza yang ketiga, tafsir qulihi qul haq wa huwal aliyul kabir. Tafsir ucapan Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan kebenaran. Ya, mereka mengatakan al-haq, Allah menyatakan kebenaran, dan dialah Allah Maha Tinggi dan juga Maha Besar. Telah kita jelaskan ya tafsirannya. Nah, dan masih banyak faedah-faedah yang lainnya, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Wallahu a'lam bissawab. Naktafi ila huna. Subhanakallahu wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.